channel video, dan di video kali ini aku mau share tentang cara pembuatan minuman untuk menaikkan berat badan biar lebih gemuk gitu, tapi tetap ideal ya, dengan bahan-bahan yang alami aja biar nggak menimbulkan efek samping yang nggak baik. Bahan dasarnya itu cuman timun dan kurma. Nanti kita akan lihat videonya gimana sih cara pembuatannya. Dan sedikit cerita bahwa di zaman Rasulullah, Rasulullah itu sendiri sering melakukannya atau memakannya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan berbunyi gini ya. Jadi Rasulullah sering memakan mentimun bersama dengan kurma basah. Itu diriwayatkan oleh Tirmizi. Jadi hadisnya sahih ya. Dan ada satu cerita lagi tentang Aisyah radhiyallahu anha, yaitu istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah melakukannya, bukan pernah lagi tapi sering. Aku bacain dulu ya. Kayak gini, biasa contekan. Ini nih ya. Aisyah berkata, "Ibuku mengobatiku agar aku kelihatan gemuk saat dia hendak mempertemukan aku dengan Rasulullah. Dan usaha itu tidak membuahkan hasil sehingga aku memakan timun dengan kurma basah. Kemudian aku menjadi gemuk dengan bentuk yang ideal." Hadis riwayat Ibnu Majah. Tapi jujur aku kurang tahu kalau yang ini tuh sahih enggak. Tapi intinya bahwa mentimun dengan kurma itu adalah perpaduan yang baik untuk badan dan bisa menjadikan badan yang terlalu kurus itu lebih berisi kayak gitu ya. Jadi kita langsung aja lihat videonya gimana sih cara bikinnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar channel aku semakin berkembang. Oke, selamat menyaksikan dan jangan di skip. Thank you. itu tadi kalian udah lihat gimana sih cara pembuatannya, dan mohon maaf dikarenakan blendernya lagi ngambek alias nggak mau jalan alias mati alias rusak, jadi terpaksa nggak aku lanjutin untuk ngeblendnya. Tapi kalian udah tahu ya gimana sih cara bikinnya tuh. Dan misalkan kalian nggak suka timun, bisa kalian ganti dengan misalnya alpukat, kurma dan madu, atau pisang, kurma dan madu juga bisa kayak gitu ya. Dan kalian juga harus makan makanan yang bergizi, jadi nggak yang kayak misalnya makan yang nggak ada nilai nutrisinya kayak gitu, mending dihindari dulu. Kalau kalian emang pengen cepet nambah berat badan, misalnya aja daging-dagingan, sayur-sayuran hijau, banyakin buah, minum air putih yang banyak, terus susu bisa kalian minum itu susu almond, itu bagus buat badan kalian. Dan mungkin hanya itu yang bisa aku sampaikan di video ini. Mungkin next kita bisa sharing-sharing lagi tentang healthy food atau mungkin health buff atau apalah. Udah kehabisan bahan buat ngomong apa. Oke, gitu aja. Terima kasih kalian udah nonton, dan tunggu di video berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum.